بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين kaum muslimin، saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan، kita akan masuk pada bab yang baru dari pelajaran kita, pembacaan kitab At-Tauhid. Bab yang baru ini itu berjudul bab qaulullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah. Babnya berupa ayat Al-Quran. Nah, ini sering kita sampaikan bahwa alangkah serupanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, khususnya dalam penulisan beliau terhadap kitab Tauhid dengan Sahih Al-Bukhari. Karena kalau kita amati Sahih Al-Bukhari, maka kita akan dapati tabwibat penulisan bab Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya itu seringkali hanya mengutip ayat atau hadis. Artinya tidak ada di situ perkataan atau pernyataan dari al-muallif, dari penulis, melainkan babnya adalah firman Allah Ta'ala. Melainkan babnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita amati lebih dalam lagi, ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, kiranya dalam metode seperti ini itu terdapat fikih yang baik sekali, khususnya dalam masalah ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dalam seseorang berdakwah ke jalan Allah Ta'ala, itu hendaknya seorang hanya membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan perkataan ulama ussalaf, membawakan perkataan ulama yang dikenal oleh masyarakatnya dari ulama ahlu sunnah tentunya, ketimbang dia membawakan atau mengutip perkataan dari seorang ulama yang mungkin di masyarakatnya itu kontroversi. Seperti misalnya seorang mengutip suatu pernyataan yang pernyataannya itu hak, tapi karena dia sebut nama alim itu, akhirnya masyarakatnya menolak. Yang ketika dia mungkin hanya sebutkan pernyataannya tanpa dia sebutkan siapa yang membawakannya, masyarakat bisa menerima. Masyarakat bisa menerima. Maka seperti itu seorang da'i ilallah, wa kulluna du'at, dan semua kita da'i. Ya, kullun bihasabih, semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlulah seseorang mengutip nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau al-haq yang akan dia sampaikan itu justru bakal ditolak. Cukup dia sampaikan al-haq tanpa dia kutip. Dari mana sumbernya? Tanpa dia kutip, dari mana sumbernya? Atau cukuplah dia bawakan ayat, cukuplah dia bawakan hadis. Ini bagian dari fikhu dakwah sebenarnya. Bagian dari fikhu dakwah. Naam. Karena di zaman sekarang, waliyadzubillah, manusia membangun loyalitas pada simbol-simbol. Membangun loyalitas kesetiaan kepada simbol-simbol, bukan lagi kepada Al-Quran, bukan pula kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada simbol-simbol, kepada person, kepada julukan-julukan, kepada nama-nama, kepada kelompok-kelompok. Dan dari sini kita mendapati faedah bahwa al-haq itu bisa disampaikan dengan kita mengutip ayat. Fanduru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah kepada orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir tersebut kufur kepada Al-Qur'an. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Dan apabila Al-Qur'an itu bermanfaat untuk orang kafir, maka sudah sepatutnya dia lebih bermanfaat lagi untuk orang muslim, orang yang beriman dengannya. Maka di banyak pondok kitab seperti misalnya Kitabut Tauhid ini yuhfad, dihafalkan. Ya, dihafalkan. Kenapa? Karena dia menghafal, dan yang dia hafal adalah apa? Ayat wal hadis, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Al-Kitab. Jadi bab yang dibawakan oleh al-muallif di sini adalah berupa ayat, yaitu firman Allah taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah andad. Dan andad itu bentuk jamak dari nid. Niddun, nadhirun, ya, syabihun, mathilun. Ya, tandingan. Dan tandingan di sini ya adalah tandingan dalam perkara al-ibadah. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah satu pun tandingan dalam peribadahan. Karena orang-orang musyrikun menyadari, mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala tidak memiliki tandingan dalam perkara apa? Dalam perkara penciptaan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu bahwa Allah Azza wa Jal tidak memiliki tandingan dalam perkara penciptaan. Hadis kali mulia Allah, ayat ini terletak di awal dari surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini dia berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Ini seruan. Dengannya Allah Azza wa Jalla membuka ayatnya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Jadi ayat ini dibuka dengan seruan untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini dibuka dengan seruan untuk beribadah kepada Allah. Dan ditutup dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ditutup dengan maka jangan kalian jadikan bagi Allah satu pun tandingan. Ditutup dengan larangan untuk menyekutukan Allah dalam hal peribadahan. Ayatnya dibuka dengan ajakan untuk beribadah, dan ayatnya ditutup dengan larangan dari menyekutukan Allah. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini? Bahwasanya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali ma'at tauhid, disertai dengan at-tauhid. Dan at-tauhid termasuk dari rukunnya adalah al-inkar ala syirk, mengingkari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat hadir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lai tasawwar, tidak ya, bisa dibayangkan ada seorang yang dia mentauhidkan Allah kemudian dia tidak mengingkari kesyirikan. Ini enggak ada wujudnya. Karena kalau ada orang dia mengatakan saya mentauhidkan Allah tapi saya tidak mengingkari kesyirikan, ketahuilah bahwa sungguhnya dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pengingkaran terhadap kesyirikan itu adalah bagian asasi dari tauhid. Tidakkah kita perhatikan kepada kalimat syahadat la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun? Yang pertama adalah menetapkan ibadah bagi Allah, yang kedua adalah apa? Menafikan, yang artinya pengingkaran terhadap semua peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pengingkaran terhadap kesyirikan dan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan itu adalah kandungan utama dari prinsip la ilaha illallah. Kandungan utama dari prinsip la ilaha illallah. Ayol hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita juga ketahui bahwa sudah merupakan perkara yang mutalazim, saling berketerkaitan, perkara yang otomatis, bahwa orang yang mengakui Allah sebagai pencipta, hendaknya dia juga mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak diibadahi, sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena Allah Jalla wa'ala katakan dalam ayat ini, wa antum ta'lamun, katanya, dan kalian tahu, maksudnya apa? Dan kalian tahu bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Artinya apa? Kalau kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam penciptaan, maka merupakan perkara yang tercela dari kalian ketika kalian menyekutukan Allah dalam hal peribadahan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan jadikan bagi Allah satu pun tandingan dalam perkara ibadah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa Allah Azza wa Jalla dia tidak memiliki tandingan dalam perkara penciptaan. Ini maksud dari ayat. Nah. Penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih berkenaan dengan hal ini, kata beliau, qala fala taj'alu lahu andadan fil ibadah. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan dalam perkara ibadah, kama annakum lam taj'alu lahu andadan fil rububiyah, sebagaimana kalian tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam perkara ar-rububiyah. Nah, berkata al-muallif Syekh Muhammad rahimahullah, qala wa qala Ibnu Abbas fil ayati. Dan berkata Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia dan bapaknya itu Al-Abbas sahabiyan, dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata berkenaan dengan ayat ini, itu menafsirkannya, qala al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi zulmatil layli. Andad itu, tandingan itu, ya, yang dimaksud, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Kita tahu ada orang yang dia beribadah kepada kuburan, dia menjadikan bagi Allah tandingan? Iya, jelas. Ada orang datang ke makam kuburan orang soleh, minta-minta, bertawassul kepada orang soleh, dia menjadikan bagi Allah tandingan? Iya, menjadikan bagi Allah tandingan. Ya. Atau ketika, ya, hari satu syura, orang-orang lari ke pantai laut selatan, melakukan larung, meminta keselamatan, keberkahan. Atau orang datang ke perkebunan-perkebunan pertanian, persawahan, memberikan sesajian untuk Dewi Sri, katanya, agar hasil panennya melimpah. Atau orang yang memelihara jimat, menanam benda pusaka, atau yang semisalnya banyak. Apakah mereka menjadikan bagi Allah tandingan? Iya, mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Baik, ini semua jelas. Tapi di sana ada satu bentuk menjadikan bagi Allah tandingan, dan itu bentuknya halus.